Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqa jihadih wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam seri dakwah ila Allah The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang alam kubur. Alam kubur merupakan persinggahan pertama ketika seseorang akan memasuki alam akhirat, alam keabadian. Semua orang yang sudah meninggal, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian zaman Nabi Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Soleh alaihissalam, Hud alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai kepada zaman Nabi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, sampai orang yang meninggal kemarin atau barusan meninggal beberapa detik yang lampau itu semuanya sekarang ada di alam kubur. Jadi ini adalah masa yang panjang, masa penantian sampai semua manusia dibangkitkan nanti setelah kiamat. Seluruh manusia nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah di hari kiamat. Kemudian dikumpulkan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu adalah hari besar, hari tempat dikumpulkannya manusia, jin, malaikat dan binatang dalam satu tempat, suatu padang yang sangat luas. Kemudian Allah membalas semua perbuatan hambanya sesuai dengan apa yang dilakukannya, sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amal kebaikannya, iman ibadahnya. Sesuai dengan kriteria yang Allah tentukan. Saudaraku yang budiman, tuan yang cerdas, kita lanjutkan tentang alam kubur ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila akan memasuki akhirat dan meninggalkan dunia, maka serombongan malaikat dari malaikat-malaikat Allah turun, turun dari langit, seakan-akan wajah mereka adalah matahari, membawa kain kafan dan ramuan wewangian. Mereka duduk tak jauh darinya sehingga dapat dilihat oleh mukmin itu. Apabila rohnya telah keluar, maka setiap malaikat yang berada antara langit dan bumi mendoakannya. Jadi seluruh ketika apabila rohnya sudah keluar, sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi mendoakannya. Allahu Akbar. Nah, ini adalah proses transformasi perpindahan roh seorang mukmin dari alam dunia ini ke alam kubur. Ini riwayat dari hadis riwayat Ibnu Mandah dalam kitab Al-Awwal dan kemudian dikuatkan oleh hadis sahih riwayat Al-Bara' dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam surat di dalam hadis riwayat Ibnu Mandah tentang Al-Iman, kemudian Ahmad An-Nasa'i juga dalam Al-Mujaba' Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin dicabut nyawanya, maka para malaikat rahmat mendatanginya dengan membawa kain sutra putih. Lalu mereka berkata, keluarlah dalam keadaan lega dan mendapat keridhaan Allah, menuju peristirahan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dan Tuhan yang tidak marah kepadamu. Maka roh itu keluar bagai bau kasturi yang paling harum baunya. Sehingga satu malaikat memberikannya kepada malaikat yang lainnya. Mereka menyandangkannya nama-nama yang indah kepadanya sehingga berada di pintu langit. Para malaikat langit berkata, betapa wanginya bau ini yang datang dari bumi itu. Setiap kali sampai di suatu langit, para malaikatnya mengatakan hal tersebut. Ya. Kita tahu bahwa langit itu ya tersusun 7 lapis. Ya. Satu lapis langit pertama, ya, langit pertama ini terdiri dari bintang-bintang, ya, yang kita lihat ini bintang-bintang, ya, planet-planet lain, bintang-bintang itu adalah langit pertama, ya. Kemudian di atas itu ada langit kedua. Jarak langit pertama dengan langit kedua, ya, dalam riwayat Abu Dzar, ya, itu ada 500 tahun perjalanan, ya. 500 tahun perjalanan dengan kecepatan burung yang paling cepat pada masa itu. Jadi kalau sekarang pesawat, ya, pesawat terbang, ya, cepat sekali pesawatnya. Nah, itu adalah perjalanan 500 tahun, ya. Tidak bisa bayangkan berapa jaraknya antara langit pertama dan langit kedua. Kemudian langit di atas langit kedua ada langit ketiga. Jarak antara langit kedua dan ketiga juga begitu 500 tahun, ya. Perjalanan dengan kecepatan burung yang paling cepat, ya. Allahu Akbar, ya. Jadi sampai langit ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Ya. Jadi begitu besarnya, luasnya, ya. Ini semuanya adalah langit ini, ya. 7 lapis ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, ya. Allah yang satu-satunya Tuhan, ya, di seluruh jagat raya ini, ya. Ya. Pencipta, penguasa, ya. Dan penentu segalanya. Allah Maha Kuasa, Allah adalah Raja di Raja seluruh jagat raya, seluruh alam ini. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, kemudian hingga para malaikat rahmat membawanya bertemu dengan roh orang-orang mukmin. Ya, jadi kalau dia mukmin, nanti begitu sudah dicabut nyawanya, maka rohnya akan dipertemukan juga dengan roh-roh orang mukmin yang sudah meninggal. Ya, ya, seperti pulang kampung. Ya. Mereka ini sangat bergembira berjumpa dengannya dibandingkan kegembiraan kalian menyambut seseorang yang datang dari perantauan. Ya. Mereka bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh fulan ini. Ya. Maka para malaikat berkata, biarkanlah dia beristirahat dulu, karena dia baru terlepas dari kesusahan dunia. Ya. Biarkanlah dia beristirahat dulu, karena dia baru terlepas dari kesusahan dunia. Nah, ini adalah statement dari malaikat, para malaikat rahmat. Jadi artinya apa? Artinya perjuangan hidup itu di dunia ini, ya. Ya. Medan pertarungan besar, ya. Itu adalah di dunia ini, ya, jangan cuma sementara. Ya. Dan disinilah, ya, kesempatan iblis setan, ya, tentaranya untuk menyesatkan kita, ya, untuk menyesatkan kita. Ya. Setelah kita mati, setelah kita nyawa kita cabut oleh malaikat, maka kesempatan iblis setan untuk menyesatkan sudah tidak ada lagi, ya. Maka pertarungan adalah di dunia ini, ya. Pertarungan al-haq wal batil, ya. Hizbullah dengan hizbul setan, ya. Kelompok Allah dengan kelompok setan, ya. Kelompok Allah adalah orang-orang beriman, orang-orang yang muslim, orang-orang yang masuk Islam dengan sungguh-sungguh komitmen dengan keimanan dan keislaman. Ya. Sementara kalau di luar itu adalah orang-orang hizbul setan, ya. Banyak sekali hizbus syaitan, ya, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengaku muslim, KTP muslim, tapi dia membenci Islam, membenci Allah, membenci Rasulullah, membenci ayat-ayat Al-Quran, ya, membenci hadis-hadis Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena hatinya dikuasai oleh duniawi. Ini adalah munafik, orang-orang munafik, ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian orang-orang yang beragama di luar Islam, ya, semuanya adalah orang kafir, ya, orang kafir. Makanya kesempatan untuk masuk Islam itu ada di dunia ini, ya. Selama hayat masih dikandung badan, kehidupan, nyawa masih ada dikandung badan, itu adalah kesempatan kita untuk masuk Islam, ya. Untuk masuk Islam. Dan saudaraku yang masih belum muslim, ya, masih beragama Yahudi, Nasrani, Katolik, Kristen, ya, Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, dan lain-lain, ya. Ya, saudaraku semuanya, ya, yang belum masuk Islam, silakan, ya, segera masuk Islam, ya. Segera masuk Islam, ya. Pelajari Islam dengan sungguh-sungguh, ya kan? Pelajari siapa Allah, pelajari Rasulullah Muhammad SAW, kehidupannya, perjuangannya, ya kan? Apa yang didakwahkannya, ya kan? kemudian bersungguh-sungguh ya hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah ya itu adalah kesempatan ya, kesempatan. Jadi Allah, kalau kita masih diberi nyawa oleh Allah, masih bisa menghirup udaranya, masih bisa menikmati matahari ya, itu adalah sebenarnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya, kepada saudaraku yang masih belum muslim, untuk supaya segera masuk Islam ya. Kesempatan, kesempatan ya. Allah tiap malam, tiap hari, tiap siang, malam ya, itu menyeru kepada orang-orang manusia seluruhnya untuk masuk Islam ya, ya. Untuk masuk Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan ya. Hendaklah kalian semuanya masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, totalitas ya. Ya. Jadi semuanya totalitas ya. Masuk Islam ya, karena Islam adalah agama para nabi dan rasul. Ya, semua nabi dan Rasulullah dan Rasul Muhammad dan Rasulullah ya, para rasul Allah ya, dari zaman dulu sampai terakhir nabi dan rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agamanya adalah Islam ya. Tanda daripada Islam itu adalah ciri khasnya adalah la ilaha illallah ya, tidak ada tuhan selain Allah. Sementara kalau agama lain itu kebanyakan musyrik ya, kebanyakan musyrik. Mereka beriman kepada Tuhan, kepada Allah, tapi juga beriman kepada, beriman maksudnya mengabdi ya, mengabdi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah musyrik ya. Pengabdian, penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun tidak boleh, dilarang keras ya untuk menyembah kepada nabi dan rasul, enggak boleh ya. Enggak boleh. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah muslim, agama yang benar, Islam ya. Kemudian saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi perjuangan hidup itu ada di dunia ini ya. Di dunia ini, maka orang-orang mukmin itu hidupnya adalah banyak susah ya. Orang mukmin, orang-orang beriman yang benar itu hidupnya adalah banyak susah di dunia ini ya. Tapi itu worth it. Worth it artinya berharga sekali. Kenapa? Karena imbalan yang Allah berikan, sediakan di alam kubur sampai di alam akhirat nanti, itu adalah kenikmatan abadi ya kan, yang sangat besar, sangat luas ya kan, luar biasa. Allahu Akbar. Nah ini saudara, jadi perjuangan cuma sebentar di dunia ini ya, dan itu pun sebenarnya apa sih ya, misalkan kita berinfak ya, kita bersedekah ya kan, apa yang kita rugi? Enggak, tidak rugi. Orang kita dulu lahir di dunia ini ya, hadir di dunia ini, itu juga enggak membawa apa-apa kok, ya kan? Kita juga enggak bawa harta, enggak bawa pakaian, enggak bawa apapun enggak. Yang kita bawa apa? Cuma badan aja. Nanti begitu kita mati juga, kita badan kita aja, ya kan? Badan juga hancur di alam kubur kan? Jadi enggak ada yang, kalau kita misalkan banyak berinfak ya, meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah ya kan, kemudian kita sungguh-sungguh mengaduk kepada Allah ya kan, kemudian kita masuk Islam ya, masuk Islam sungguh-sungguh, nggak rugi kita. Apanya yang rugi ya kan? Kita hadir di dunia ini juga tanpa modal kan gitu. Mata Allah berikan, telinga, pendengaran ya, penglihatan ya, mulut ya kan, perut, tangan, kaki, semuanya Allah berikan ya. Kita nggak minta, kita nggak mendesain ya kan. Allah itu adalah given, Allah berikan, dan kemudian tinggal bagaimana kita memanfaatkan sebagai hak pakai ya, hak pakai ya kan. Kita nggak hak milik. Hak milik itu ini semuanya adalah milik Allah ya kan. Badan kita ini adalah milik Allah ya kan. Apa yang kita miliki, rumah ya kan, kendaraan, itu juga ini semuanya bukan milik kita yang sesungguhnya. Ini adalah hanya pinjaman, kita hanya hak pakai aja. Ya, begitu waktu sudah ya, selesai, ya, begitu kematian sudah Allah tentukan bagi kita, ya, ketika nyawa kita dicabut, maka hak pakai itu semuanya hilang. Ya, hak pakai terhadap badan kita, hak pakai terhadap sarana-prasarana rumah, ya, kendaraan, pakaian, dan semuanya itu semuanya selesai. Hak pakai, hanya hak pakai. Jadi kita nggak punya modal apa-apa. Makanya sebenarnya kita nggak rugi ya, nggak rugi kalau misalkan kita kembali kepada Allah ya kan, dalam kondisi banyak berinfak ya kan, kemudian menginfakkan waktu, tenaga, pikiran, harta gitu kan, itu nggak rugi ya. Subhanallah. Inilah judul perjuangan hidup itu di sana, di sini ya, di dalam kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, bagaimana ini sebagai motivasi ya, bagaimana kenikmatan apa yang menunggu seorang mukmin di alam kuburnya. Ya. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan ya keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Jadi Allah memberikan petunjuk sesuai dengan kehendak-Nya kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Itu dengan dasar apa? Dengan dasar upaya dari manusia itu. Manusia berusaha sungguh-sungguh mencari petunjuk, insya Allah Allah berikan. Ya. Mengejar-ngejar. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh maka akan mendapatkan. Ya. Kemudian orang-orang yang disesatkan Allah, ya, itu juga karena perilakunya, ya, akibat dari apa yang telah dilakukan. Kenapa dia sesat? Disesat Allah karena memang perilakunya menuju kepada kesesatan. Ya, dia tidak mengenal Allah, tidak mau mengenal Allah, hidupnya ya, hanya untuk memburu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dirinya, jadi dia menghamba dirinya sendiri. Ya, dia melakukan semua aktivitas hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana supaya hidup diri sendiri nyenyak, tenang, nyenyak, ya kan, hidup nyenyak, tidur nyenyak, hidup nyaman, ya kan, hidup mudah, enak, ya kan, penuh dengan kesenangan, hiburan, ya kan, kenyamanan itu. Jadi dan itu banyak yang dijadikan sebagai tujuan hidup manusia, ya kan. Nah akhirnya dia lupa kepada Allah bahwa tujuan hidup dia adalah untuk menghamba kepada Allah, ya, bukan menghamba kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang di seluruh pelosok dunia, hampir seluruh pelosok dunia, ya, kebanyakan mayoritas manusia adalah dia berjuang untuk dirinya sendiri. Ya. Dia berjuang, ya, untuk dirinya sendiri, bukan berjuang untuk Allah. Ya kan? Ya. Dia kalau menghadapi situasi yang tidak senang, dia marah. Ya. Kemudian dia berkeluh kesah. Kemudian dia menyalahkan Allah, gitu kan? Karena takdirnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah ini adalah kesalahan. Jadi dia berjuang untuk dirinya sendiri. Ya. Tanda-tanda orang yang berjuang untuk dirinya sendiri itu adalah orang yang mudah marah, orang yang banyak berkeluh kesah, tidak pandai bersyukur, orang yang kurang sabar, ya, sabar dalam hal yang tidak disukai. Kemudian dia seuzon kepada Allah, ya. Berprasangka buruk kepada Allah karena hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Maka kita perlu kembali kepada Islam yang benar. Islam yang benar adalah wa man ahsanu qawla mim da'i ila Allahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ya. Dalam surat Yusuf itu ya. Siapa lagi yang paling baik perkataannya selain orang-orang yang da'i ila Allah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah, ya kan? Kemudian mengatakan kami adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh dan kami adalah waqala innani minal muslim. Dan kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dakwah ila Allah, ya. Dakwah ila Allah. Ya, kita adalah aktivitas yang paling baik yaitu adalah dakwah ila Allah. Menyeru kepada Allah. Hidup kita ini adalah dakwah ila Allah, ya, menyeru kepada Allah, bukan dakwah ilaya, bukan dakwah ilaina, bukan dakwah kepada diri kita, bukan dakwah kepada kelompok, golongan, ya, suku, bangsa kita, ya, bukan kepada lembaga kita, bukan kepada organisasi kita, ya kan, bukan kepada kelompok, ya, perusahaan kita, kantor kita, ya, bukan, ya, kita dakwah ila Allah. Jadi kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul pun ya, itu harus menyeru kepada Allah, boleh tidak boleh menyeru kepada dirinya sendiri, ya. Menyeru orang untuk menyembah kepada dia enggak boleh, ya. Dia menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya kan? Nah, tunduk patuh kepada Allah dari mana ya? Dari aturan-aturan yang Allah berikan, Allah sampaikan dalam wahyu-wahyu Allah itu kita tunduk patuh, ya kan? 100%, ya. Tidak usah banyak berpikir, ya. Tidak, kita berpikir untuk menguatkan keimanan, untuk menguatkan ketaatan, ya, gitu. Bukan untuk mencari celah-celah untuk lari dari ketaatan. Nah itu, ya. Nah, jadi kita sami'na wa atho'na, ya. Kita dengar, kita paham, dan kemudian kita atho'na, sungguh-sungguh menjalankannya, mentaatinya. Bukan sami'na wa asho'na. Ya, ini sami'na wa asho'na ini adalah dulu biasa dilakukan oleh Bani Israel, ya. Bani Israel, ya, mereka disampaikan wahyu oleh para rasulnya, para rasul, ya, di para nabi, para rasul di Bani Israel dinyampaikan wahyu Allah, dan mereka mengatakan sami'na wa asho'na. Kami dengar, kami paham, tapi kami tidak melaksanakan. Wa asho'na, kami tidak hirukan, ya, gitu. Jadi dicuekin, bahasa Indonesianya dicuekin, gitu. Jadi mereka paham, ngerti, ya, tapi mereka tidak melaksanakannya. Ini adalah sami'na wa asho'na. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka mereka banyak yang dikutuk oleh Allah, ya kan? Banyak yang diazab oleh Allah, ya. Seperti itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Orang mukmin itu, ya, insya Allah, kembali ke tadi, ya. Jadi apa yang terjadi pada ruh orang-orang mukmin, ya? Maka kenikmatan-kenikmatan, ya, telah menunggu bagi orang-orang roh orang-orang mukmin di alam kubur, ya. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian Syekh Al-Albani menetapkannya sebagai hadis sahih, ya. Rasulullah bersabda, tatkala saudara-saudaramu gugur dalam perang Uhud, Allah menjadikan arwah mereka dalam rongga burung yang kehijau-hijauan, ya. Keluar menuju sungai-sungai surga dan makan dari buah-buah surga. Lalu kembali ke periuk-periuk kantong-kantong yang terbuat dari emas, serta bergantungan dalam naungan arsy. Ketika mereka mendapati aroma makanan, minuman, dan ungkapan mereka, mereka mengatakan, sampaikanlah tentang keadaan kami kepada saudara kami, sungguhnya kami hidup dalam surga dan diberi rezeki. Ini dimaksudkan agar mereka tidak berpaling dari peperangan dan melarikan dari jihad. Kemudian Allah menjawab, aku akan menyampaikannya kepada mereka tentang kondisi mereka, ya, tentang kondisi kalian. Nah, kemudian itulah surat dalam Ali Imran, ya kan? Janganlah kamu mengira walah tasaban alladziina qatalu nafsabilillah amwat bal hum ahya indallah yurzaqun, ya. Jadi janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu mati, ya. Tapi mereka itu sesungguhnya hidup di sisi Allah dan mereka yurzaqun. Yurzaqun artinya diberi rezeki yang melimpah, ya. Ini adalah asbabun nuzul dari surat Ali Imran tadi, ya. Jadi sekarang mereka itu masih di sana, ya. Saudara yang asyahid, asyuhada, ya, itu masih bergelantungan di dalam rongga burung-burung hijau-hijau. Ruh mereka itu berada di rongga burung-burung hijau. Sampai sekarang, sampai nanti hari berbangkit. Ya. Ketika hari berbangkit, ya, ketika terjadi kiamat besar, ya, hancur jagat raya ini hancur luruh, kemudian hari berbangkit. Nah, ketika hari berbangkit ini, kemudian roh-roh mereka dikembalikan Allah, ya, kepada jasad mereka di dunia, jasad mereka yang dikubur di dunia. Maka kemudian mereka bangkit menuju kepada padang mahsyar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ini sudah kami sampaikan dalam presentasi sebelumnya, ya. Kita mengulang lagi untuk membuat menekankan arti pentingnya, ya, supaya kadang kita memang perlu mengulang-ulang, ya, suatu tazkirah itu perlu mengulang, ya, ya. Karena apa? Karena tazkirah itu adalah bermanfaat, ya. Karena bermanfaat untuk orang-orang mukmin, ya. Tazkirah bermanfaat untuk orang-orang mukmin untuk mengingatkan kembali. Dan begitu juga makanya ayat-ayat Al-Quran juga banyak yang diulang-ulang oleh Allah. Ya, supaya apa? Supaya untuk memperkuat, mempertegas, mengingatkan kembali. Nah, gitu, ya. Ya, supaya lebih kuat dan lebih kuat lagi dalam keimanan kita. Dan kemudian peringatan juga begitu, peringatan diulang-ulang lagi oleh Allah dalam berbagai macam ayat dalam Al-Qur'an, ya. Peringatan kepada orang-orang mukmin, orang-orang kafir, ya. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hidupnya tujuannya bukan untuk Allah, ya. Allah berikan peringatan berulang-ulang supaya kembali kepada Allah, supaya mereka tunduk patuh kepada Allah, supaya mereka hanya menyembah kepada Allah semata, ya kan? Supaya mereka menjadi seorang yang muslim yang benar dalam keislamannya, benar dalam keimanannya. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi tentang apa yang akan terjadi, ya, ya, pada roh orang-orang mukmin. Jadi, dan dilapangkanlah kuburnya dan dipenuhi dengan pemandangan yang hijau-hijauan hingga hari kebangkitan. Nah, ini adalah dalam hadis yang sudah kami sampaikan dalam presentasi seri dakwah Islam, seri dakwah ila Allah sebelumnya, ya. Disediakan dalam kuburnya ranjang dari surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara, ya. Ya. Kemudian penyeru-menyeru dari langit, ya. Ada penyeru yang menyeru dari langit, inilah hamba-Ku, hamba Allah, ya, yang sungguhnya, maka sediakanlah baginya ranjang dan pakaian dari surga. Ya. Kemudian mujahid, ya. Mujahid seorang ahli fuqaha, ya, Imam Mujahid berkata, sungguhnya seorang lelaki akan menerima berita gembira mengenai kesolehan anaknya dalam kuburannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jika orang kafir meninggal, maka penyeru yang menyeru dari langit, ya, maka berkata, inilah hambaku yang berdusta. Kasihan ia mendapatkan hinaan, kasihan ia mendapatkan siksa. Kemudian kuburan itu menghibet tubuhnya sehingga bercerai-berailah tulang rusuknya dan kuburnya dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Ya. Alas kuburnya diambilkan dari neraka, ya. Kemudian ada monster yang menggigit dan menyengatnya. Bahkan ia dipukul dengan palu hingga menjadi debu, kemudian Allah mengembalikannya seperti semula. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara disebutkan bahwa seorang lelaki yang berwajah jelek mendatanginya dan mengatakan, aku adalah amalanmu yang buruk. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, penting sekali kita mengingat terus, ya, mengingat tentang apa yang akan terjadi nanti di alam kubur, ya. Nah, kuburan juga bisa berbicara. Ini riwayat dari Ubaid bin Umar rahimahullah, ya. Berkata, dijadikan bagi kuburan itu lidah untuk berbicara. Lalu ia mengatakan, wahai anak Adam, bagaimana engkau dapat melupakanku? Tidakkah engkau mengetahui bahwa saya adalah rumah kalau jengking, rumah cacing, dan rumah segala yang menjijikan? Ya. Ini dari riwayat Abu Naim dengan sanad sahih, ya. Kemudian, wahai anak Adam, apa yang engkau persiapkan untukku? Tidak engkau mengetahui bahwa saya adalah rumah pengasingan, rumah kesendirian, rumah kalajengking, dan rumah cacing? Ya, ya. Kemudian, jika orang kafir meninggal dunia dan diusung ke kuburan, maka ia berkata, kembalikanlah saya. Ketika ia telah diletakkan ke liang lahat, bumi berkata kepadanya, jika saya telah membencimu ketika engkau masih berada di permukaanku, maka kini saya lebih membencimu lagi. Ya. Ya. Jadi, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, bumi juga bisa berbicara. Ya, Allah jadikan bisa berbicara. Maka bumi, ya, bagi orang-orang yang masih kafir, belum muslim, itu bumi, ya, membencinya. Ya, membencinya banget. Kenapa, ya? Karena bagaimana orang-orang ini bisa kafir kepada Allah, ya? Ya. Ya, kafir adalah kezaliman yang besar, zalim. Zalim kepada Allah, ya. Kenapa zalim kepada Allah? Karena dia bisa hidup itu karena Allah, ya kan? Dia bisa tertawa-tawa, bisa menikmati makan enak, kemudian menikmati fasilitas ini kerja karena Allah, ya Allah yang memberikan, ya kan? Gitu, ya. Tangannya, kakinya Allah yang memberikan, ya, yang membentuk, yang menciptakannya. Ya, kemudian semua yang dia nikmati itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia kafir, ya. Kafir kepada Allah, tidak ingat, tidak menyembah kepada Allah, ya. Dia menyembah kepada selain Allah, ya. Dia ya orientasi hidupnya bukan untuk Allah, tapi orientasinya adalah untuk duniawi ini, untuk mencari kenikmatan diri sendiri, ya. Kebahagiaan, kenyamanan hidup sendiri sendiri. Nah, ini adalah ya, sehingga dia lupa kepada Allah, sehingga dia jauh dari Allah. Maka orang-orang kafir seperti ini, ya, bumi itu sangat marah, ya, membencinya. Begitu sudah mati, maka ketika masuk dalam bumi, ke dalam perut bumi, maka dia bumi juga lebih membencinya lagi. Ya. Allah Akbar. Maka ditekanlah orang itu, ya, jasadnya hancur lebur, ya kan? Hancur lebur, tulang-tulangnya patah berserakan, ya kan? Ya. Itulah himpitan dari bumi di alam kubur, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan itu yang terjadi sekarang pada orang-orang kafir yang sudah meninggal, ya. Dan mereka dalam kondisi seperti itu, ya, dihimpit oleh bumi, ya kan? Kemudian apa? Bertemankan dengan seseorang yang sangat berwajah buruk sekali karena itu amal keburukannya, ya kan? Sampai hari kiamat nanti, sampai dia dibangkitkan Allah, ya kan? Nah, ini Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Jadi, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Ini adalah merupakan tazkirah, peringatan kepada kita tentang apa yang pasti akan kita alami, ya, di alam kubur, ya. Kalau kita mukmin, insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan alam kubur, kenikmatan alam kubur, ya. Kalau kita tidak mukmin, ya, tidak beriman, ya, kita kafir, kita apa, penganut agama selain Islam, maka kehancuran, ya, siksa itu menunggunya, ya. Himpitan bumi, kemudian apa, pukulan palu dari malaikat, ya, malaikat pengazab di alam kubur, ya, malaikat mungkar nakir, ya, ya, sehingga dia hancur lebur, kemudian dikembalikan lagi palu lagi hancur lebur, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya, sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat, ya. Jadi makanya ini adalah peringatan besar kepada seluruh manusia, ya. Untuk orang-orang mukmin, orang muslim, ya, sudah muslim, sudah Islam, itu adalah untuk supaya jangan kembali kepada kekafiran, jangan menjadi seorang yang munafik, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian bagi saudaraku yang masih belum muslim, ya, belum Islam, ya, masih beragama lain, karena apa? Karena doktrin dari orang tua, dari keluarga besarnya, ya kan, doktrin dari lingkungan sukunya, lingkungan dari masyarakat sekitarnya, gitu kan. Yang sejak dari kecil sudah masuk ke dalam pikirannya, ya, doktrin dari hal-hal dari para pemuka-pemuka agama mereka, dari tokoh-tokoh masyarakat mereka, ya, sehingga mereka tidak muslim, ya. Maka ini adalah seruan kepada saudaraku tersebut supaya segera menjadi muslim, supaya mempelajari Islam, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah menginginkan umatnya untuk masuk Islam semuanya, ya kan. Kenapa? Karena kita ini semuanya adalah umat Muhammad, ya. Semua manusia yang hidup sekarang, ya, itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat. Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ketika Nabi Isa, ya, diturunkan Allah di muka bumi ketika menjelang hari kiamat itu pun, maka Nabi Isa itu tidak membawa syariat baru, ya, tidak membawa syariat baru, tapi Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Nabi Isa nanti sholat 5 waktu, ya kan, puasa Ramadan gitu, ya. Kemudian melawan Dajjal, ya, bersama dengan Imam Mahdi. Jadi kewajiban bagi seluruh manusia untuk mengikuti jalan hidup yang dibawa, yang diajarkan oleh Muhammad SAW, ya, sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah. Ya. Insyaallah demikian sementara dulu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya tentang kiamat, ya, tentang hari kiamat. Ya. Nah, ini sekedar pengantar kiamat ini penting sebagai tazkirah, peringatan. Ya. Kenapa terjadi kiamat, hancur luruhnya jagat raya ini adalah sebagai teguran keras bagi kita bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Ya, dunia ini akan hancur, gedung-gedung, rumah mewah, ya kan, fasilitas yang besar, yang banyak, yang beraneka ragam, modern, ya, sehingga hidup menjadi mudah, enak, nyaman, ya, makmur, itu semuanya adalah bukan tujuan hidup kita. Karena bakal semuanya akan hancur, ya, di hari kiamat. Sehingga peringatan besar bagi kita yang masih menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Ya. Dunia ini sebagai tujuan hidup kita, peringatan besar bahwa bukan itu yang benar. Yang benar adalah tujuan hidup kita adalah untuk Allah, untuk kehidupan di akhirat nanti yang selama-lamanya. Ya. Allahu Akbar, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.